Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pembahasan kemarin berhubungan dengan istighna bil wasf al-marfu' 'anil khabar. Dan wasf yang dimaksud di sini ada berapa macam? Apabila mubtada'nya berupa wasf, al-wasf ada berapa macam? 5, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha, isim tafdhil, dan mansub. Al-mansub yaitu yang dinisbahkan seperti, nah, aku rasyiyun abawak. Baik. Nah, apabila akhwan fillah wasf ini, nah, mu'tamidan ala nafiin aw istifhamin, dia bersandar kepada nafi atau istifham. Baik. Istaghna bi marfu'ihi 'anil khabar, maka dia mencukupkan dengan marfu'nya dari khabar. Jadi tidak butuh khabar lagi. Cuma apa dengan marfu'nya tersebut? Kalau itu isim fa'il berarti membutuhkan fa'il. Maka fa'il sadda masadda al-khabar. Cuma syaratnya mu'tamidan ala nafyin aw istifham. Baik, wa qala Syekhuna Abu Bilal hafizahullah ta'ala, hadha syartu 'inda jumhuril basriyyin wa lam yashtaritil kufiyyun wal akhfashu al-i'timad 'alayhima. Nah, hadha wadhih. Bina'an 'ala ra'yihim al-ati fi 'amalihi. Nah. Ghayra mu'tamidin. Wa syarratahu Ibn Malik istihsanan la wujuban. Fa'ajazahu dunahu biqubhin. Jadi terjadi khilaf tentang persyaratan i'timad ini, ya khabibin. Kalau jumhur basyriyin, iya. Adapun kufiyin dan akhfas tidak perlu. Kenapa? Karena apa? Dibangun atas pendapat mereka yang akan disebutkan di depan. Taib. Pada pengamalan mereka untuk apa? Selain yang i'timad. Walaupun enggak bersandar akhwanifillah, tetap diamalkan oleh akhwas dan kufiyun. Adapun Imam Malik, nah, mempersyaratkan, tapi apa? Syarat untuk kebagusannya, tidak syarat wajib. Nah, sebab beliau membolehkan, cuma apa? Itu jelek, dari sisi bahasa jelek. Waja'ala minhu qawlahu khabirun banu lihbin falatakumul ghibat falatakumul ghiyat maqalata liwahb. Nah, maqalata lihbi idha tayru marrati. Nama khairun khabirun banu lihbin, khabirun banu lihbin falatakumul ghiyat maqalata lihbi idha tayru marrati. Nah, syaitnya mana? Di sini menurut dia khabirun. Tayyib. Tayyib. Khabirun kan apa? Isim. Apa? Hah? Sifat. Hah? Syabah dari apa? Khabirun. Fa'il dengan wazan fa'ilun. Nah, seperti karim. Nah. Apa? Di isim fa'il atau sifat musyabahah? Hah? Kalau karim apa? Hah? Tugas nanti. Perbedaan antara isim fa'il dan sifat musyabahah. Nah. Hah? Apa Arin? Nah, makanya sekarang tugasnya karena ada ikhtilaf ikhtalaftum. Nah, tapi maka tugasnya sekarang apa bedanya isim fa'il dan sifat musyabbah sehingga tidak bingung lagi. Nah, nah dijawab khabir afanibillah khabar waqaddam dan baru mubtada mu'akhar. Tapi kalau nah mereka yang menyatakan boleh tanpa i'timad berarti apa? Khabir sebagai apa? Mubtada. Kemudian banu lahbin sebagai apa? Marfu' sadda masad dan khabar. Iya kan? Ya. Nah. Tapi dia mengatakan apa? Nama khabir ya khabar muqaddam yaitu banu lahbin khabirun. Nah, banu lahbin ini sebagai mubtada mu'akhar. Qala wa sayati insyaallah al-kalam 'ala dhalik wa takh. Nah, wa takhrij al-bayti bi awsa' min hadha fi bab ism al-fa'il. Baik. Dan akan datang insyaallah pembicaraan. Wa sayati insyaallah al-kalam 'ala dhalik wa takhrij al-bayt. Dan saya arti al-kalamu ala dhalik wa takhrijul bayti bi awsa' min hadha fi babi ismin fa'il. Nah, berarti apa? Nah, nanti di ismin fa'il. Nah, yang jelas alhamdulillah kita nah, bersama jumhur saja nah, mudah tayyib. Ya, dipersyaratkan ya iman ala nafi dan istifham. Karena kalau tah itu bukan syarat tapi itu tetap yang lebih bagus. Yang lebih bagus ada ya iman. Nah, sehingga apa tidak membingungkan. Nah, iman atas nafi dan istifham. Bi ayyi adawatihima. Nah, tayyib dengan nah alat-alat penafian atau istifham mana saja. Pokoknya dia itu berfungsi untuk nafi dan istifham. Kama, wala, wa'in, na'am, wa ghair. Nahu, ghairu qa'imin az-zaidan. Ghairu qa'imin az-zaidan. Tayyip. Ini boleh. Berarti az-zaidan, irabnya sebagai apa? Apa sahib? Fa'il sadda masadda al-khabar. Wa minhu qawluhu ghairu ma'sufin ala zamanin yang qadi. Bilhammi wal hazani. Nam ghairu ma'sufin ala zamanin yang qadi bilhammi wal hazani. Ghairu ma'sufin. Nam ma'suf isinya apa? Isim maf'ul. Lalu mana marfu' yang sadda masadda al-khabarnya? Mana Arin? Mana? Hah? Masa enggak ada? Ghairu maksufin ala zamanin yang qadi bil hammi wal hasani. Khabarnya? Masa bisa berupa, karena kan dia butuh apa maksud, butuh naib fa'il, dia tidak. Naib fa'il bisa berupa jumlah. Sekarang yang dipentingkan adalah mencari naib fa'ilnya. Adapun khabar itu sudah ditutup dengan naib fa'il kalau ketemu. Nah, maka kemungkinan terbesarnya apa di sini? Dan Ustaz itu mana? Apa-apa sih? Baik. Nah, maksudnya ini berarti apa? Ala zaman ini jar majrur apa muta'alliq bi mahdhuf naib fa'il sadda masadda khabar gitu aja. Sesuatu yang mahdhuf tersebut. Nah, wa qawluhu ghairu lahin idaka fatrihil lahwa fatrihil lahwa wala tagtarir bi'aridi silmi ghairu lahin idaka. Ini kalau ini jelas apa? Idaka ya tidak. Nah, idaka, nah, sebagai apa? Fa'il sadda masadda al-khabar. Baik. Wa kal hamzati hal wa ma. Naam, wa man wa mata wa aina wa kaifa wa kam wa ayyana. Ini berhubungan untuk contoh-contoh apa? Adawat istifham. Hakadha za'ama ibn Malik qiyasan ala sama'i ma wal hamzah. Jadi yang didengar dari Arab Al-Khanifillah sebagai i'timad dari jenis-jenis istifham yaitu Ma dan Hamzah. Cuma Ibn Malik mengkiaskan untuk semua isim istifham atau semua adawatul istifham. Taib wa qasarahu Abu Hayyan alaihima dan Abu Hayyan nah, membatasi dua saja Ma dan Hamzah. Idh lam yusma' siwahuma sebab tidak didengar kecuali apa? Kecuali kedua dari dan adawat istifham yang ada dua tok ma dan hamzah. Nah, tayyib. Nah, ini syarat yang kita pakai khalifah yang kita kuatkan di sini yaitu memang wasf tersebut yang menjadi mubtada' harus bersandar kepada nafi atau istifham yang istaghna bi marfu'ihi 'anil khabar. Maksudnya istaghna ai fi husunil faidah. Nah, ya. Mencukupkan diri dari dalam apa? Dalam menghasilkan faidah dengan apa? Dengan marfu'nya saja. Tidak butuh lagi kepada khabar. Itu maksud. Taqulu aqaimun zaidan. Tayyib, dari Arabnya jelas. Hamzah harfu istifham qaimun mubtada zaidan fa'il sadda masadda khabar. Wa maqaimun az-zaidan fa zaidan fa'il bil wasf. Nah, fa'ilun bil wasf. Maksudnya bang sebagai fa'il dengan amil apa? Amil adalah wasf yaitu qaimun yang di sini berupa isim fa'il. Sekarang apa nih? Kenapa kok tidak dijadikan sebagai mubtada? Qala wala yajuzu kaunuhu mubtada'an wal wasfu qablahu khabaru. Kenapa ini? Tidak boleh. Nah, dia itu dijadikan sebagai mubtada. Al-Zaidan kenapa enggak bisa dijadikan mubtada? Dan was yang sebelumnya itu dijadikan sebagai khabarnya li'alla yalzam al-ikhbaru bil mufradi 'anil mutsanna. Agar apa? Tidak mengharuskan pengkhabaran atau tidak menimbulkan konsekuensi mengkhabarkan dengan sesuatu yang mufrad untuk apa? Untuk mutsanna. Kan enggak bisa. Az-Zaidani qa'imun. Bisa? Bisa Muhammad? Az-Zaidani qa'imun. Enggak bisa, kenapa? Karena mubtada'nya apa? Mubtada'nya mutsanna. Kalau mubtada'nya mutsanna, maka khabarnya harus mutsanna juga. Az-Zaidani qa'imani. Tayyib. Makanya ketika ada ma qa'imun az-Zaidan, berarti tidak boleh az-Zaidan dijadikan sebagai mubtada. Karena apa? Kalau jadikan sebagai mubtada, konsekuensinya khabarnya kok mufrad, padahal mubtadanya mutsanna. Baik. Wa huwa fi mithlihi ghairu jaiz. Maka yang semisal itu ya tidak boleh. Wa amanahu aqaimani akhawaka aqaimuna az-Zaiduna mimma tabaqa al-wasfu fihi ma ba'dahu fi ma 'ada al-ifrad wa nahu aqaimun akhuka mimma tabaqahu fil ifrad falaysa yata'ayyanu fihi fa'iliyah. Ini falaysa yata'ayyanu fihi fa'iliyatu ma ba'da al-wasf. Adapun ikhwanillah yang apa? Seperti contoh aqaimani akhawaka. Aqaimuna az-Zaiduna. Dari apa? Dari kalimat-kalimat yang apa? Mencocoki wasfnya dengan yang setelahnya. Naam. Taib. Dari sisi apa? Mutsanna dan jamaknya. Taib. Pada yang selain mufrad. Naam. Dan semisal aqaimun akhuka. Ya, mencocoki dari sisi apa? Mufrad, ya kan? Maka ini apa? Tidak mesti untuk apa? Untuk dijadikan sebagai fa'il. Akhuka pada aqaimun akhuka. Ini tidak harus jadi fa'il. Nah, demikian pula aqaimani akhawaka. Akhawaka enggak harus jadi fa'il. Ini maksudnya. Bal yajibu fil awwali an yakuna al-wasfu khabaran muqaddaman. Wal marfu ba'dahu mubtada'an mu'akhkharan. Wala yajuzu an yakuna al-wasfu mubtada'an wal marfu mughniyan 'anil khabar. Nah, kenapa? Li'anna al-wasfa idza rafa'a dhahiran kana hukmuhu hukm al-fi'li fi luzum al-ifradi 'ala al-lughati al-fusha. Wa yajuzu dhalika 'ala ghayriha, dan boleh untuk selain lughah fusha, yaitu lughah apa namanya? Lugha apa namanya yang enggak fasih? Hah? Seorang mengatakan apa? Aku imani, akhawaka. Hah? Lugha akalunil baragih. Ya. Ya. Sudah dengar belum? Akaluni al-baragih. Ya. Ini dinamakan lughah akalunil baragih, dalam artian ketika fi'il dan fa'il, kalau fa'ilnya na'am jamak, fi'ilnya juga harus dijamak. Nah, kalau lughah yang fusha kan ja'a at-tullabu, ya tidak. Kalau lughah yang na'am akalunil baragih ini apa? Ja'u at-tullabu. Nah, ini lughah ada di kalangan Arab ikhwan fillah, tapi lughah dhaifah. Taim. Sebab karena dimakan akalunil barang, karena mereka apa? Ya, mengatakan seperti itu. Harusnya kan apa? Akalat seni, ya kan? Akalat seni barang, tapi ditampilkan dengan jamak akaluni al barang itu. Al barang sebagai fa'il, ya tidak. Wawunya terus apa? Akaluni al-barogh itu. Padahal di sini sudah ada wawu sebagai fa'il juga, ya kan? Maka lughah yang fasih harusnya apa? Nah, fi'ilnya mufrad, fa'ilnya silahkan dengan mutsanna atau jamak. Makanya kalian selain mufrad, khanifillah, selain mufrad, nah, seperti mutsanna atau jamak, kok disamakan was dengan apa? Dengan na'am marfu'nya, maka ini berarti apa? Mengirobnya apa? Wajib yang pertama itu sebagai apa? Khobar muqaddam, dan marfu' yang setelahnya sebagai mubtada mu'akhar. Tidak boleh di sini was sebagai mubtada dan marfu' na'am dikatakan sebagai apa? Misalnya dalam contoh na'am fa'il sadda masad dan khobar. Alasannya apa? Dikarenakan akan memasukkan pada lughah yang lemah dan menyelisihi apa? Lughah yang fushah. Tayyib. Paham? Ini untuk contoh yang aqaimani akhawaka. Maka i'rabnya bagaimana lalu? Coba ya. Aqaimani akhawaka. Nah, enggak boleh mubtada ini. Qaimani berarti apa? Hamzah, hamzah istimham. Qaimani khabar, khabar muqaddam marfu'un wa 'alamatu rafihi al-alif. Naam, li'annahu mutsanna. Kemudian akhawaka mubtada mu'akhar. Tayyib. Mubtada mu'akhar. Tayyib. Wa fi tsani yajuzul amran. Dan pada yang kedua boleh dua perkara. Maksudnya wa fi tsani ini mana? Yang dimaksud dengan wa fi tsani yaitu untuk yang berupa mufrad, paham? Dipisahkan alhamdulillah yang pertama tadi kalau apa? Selain mufrad. Kok sama antara na'am was dan marfu'nya? Mutsanna mutsanna, jamak jamak. Nah, tapi kalau mufrad afanifillah boleh dua-duanya karena asalnya memang mufrad ya kan? Fi'ilnya mufrad enggak berubah. Ini aqaimun akhuka ini boleh dua-duanya afanifillah. Nah, tayyib. Tayyib yajuzul amran al-ibtida'iyah wal khabariyah ala sawa. Maksudnya ibtida'iyah kita katakan aqaimun akhuka nah qaimun sebagai apa? Mubtada. Akhuka sebagai apa? Fa'il sadda wa sadda khabar. Tapi juga boleh khabariyah atau imun qa'imun sebagai khabar muqaddam akhuka mubtada akhar. Nah, falhasil anna al-wasfa ma'al ismi ba'dahu lahu thalathatu ahwal. Kesimpulannya was bersama isim setelahnya memiliki tiga kondisi. Nah, tiga kondisi. Wujubu ibtida'iyah til wasfi wasadil marfu'i masadil khabar wadhanika inda adamil mutabaqah. Tatkala tidak sesuai dari isi mutsanna dan jamaknya ini wajib apa? Wajib enam dirham sebagai mubtada dan marfu'nya sebagai enam masadil masad khabar. Nahu aqaimun akhawaka. Yang kedua wujubu khabariyatil wasfi wa ibtida'iyatil marfu'i ba'da. Wajibnya wasnya jadikan khabar dan marfu' setelahnya sebagai mubtada mu'akhar. Kapan itu? Wa dzalika indal mutabaqati fi ghairi ifrad. Yang demikian itu tatkala apa? Mencocoki na'am dari sejumlah khanifillah. Tapi pada selain mufrad. Na'am mutsanna dengan mutsanna aqaimani azaidan. Aqaimuna azaidun. Tayyib. Kemudian yang ketiga jawazul amrain wa dzalika indal mutabaqah fil ifrad. Dua-duanya boleh tatkala apa? Nah, sama-sama mufrad. Paham? Ini tiga. Diingat-ingat akan ini. Kesimpulan bagus ini. Barakallahu fiikum wa fiikum. Subhanallah.